Amin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyadu an la ilaha ilallah wahdahu la sharika lah. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Baik, kita lanjutkan membaca syarahnya. Qala syarih Syekh Muhammad bin Salih Al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala. Qawluhu musalsalun qul ma ala wasfin ata. Ya'ni annama ata ala wasfin wahidin minar ruwati. Sawa'un kana hadhal wasfu fi sighatil adai au fi hali ar-rawi. Sampai di situ ya. Ya. Ucapan dari al-muallif yaitu an-nazim al-baiquni rahimahullah, musalsalun qul ma ala wasfin ata. Hadis musalsal, katakanlah, adalah hadis yang datang atau mengandung satu sifat tertentu. Yani maksudnya adalah annama ata ala wasfin wahidin minar ruwati. Bahwasanya hadis musalsal itu adalah hadis yang datang atau mengandung satu sifat dari para perawinya, satu sifat tertentu, satu kondisi tertentu pada para perawinya. Sawa'un kana hadzal wasfu fi sighatil ada', baik sifat yang dimaksud di sini terkait dengan sighatul ada', tentang lafaz yang dipakai oleh para perawi ketika menyampaikan hadis, au fi hali ar-rawi, maupun satu sifat yang dimaksud di sini adalah terkait dengan halu ar-rawi, kondisi perawi, yaitu kondisi perbuatannya ketika menyampaikan hadis. Ada yang menyampaikan hadis sebagaimana yang disebutkan di contoh mithlu amma wallahi ambanil fata, kalau itu terkait dengan ucapan sighatul ada, amba'ani. Ada yang terkait dengan fi'il, misalnya tabassama, tersenyum ketika menyampaikan hadis, atau qa'ima, berdiri ketika menyampaikan hadis, atau kondisi-kondisi yang lain. Fa'idha tafaqa arruwatu ala syai'in, maka jika para perawi bersepakat di atas sesuatu, imma fi sighatil ada, au hali ar-rawi, baik bersepakat pada sighatul ada, tentang cara penyampaian hadis, lafaz yang dipakai ketika menyampaikan hadis, maupun bersepakat pada kondisi perawi, fa inna dzalika yusamma musalsalan, maka sungguhnya yang demikian itu disebut sebagai musalsal, yaitu hadis musalsal. Qauluhu mithlu amma wallahi amba'anil fata. Ucapan nazim. Mithlu, misal, amma wallahi amba'anil fata. Demi Allah, seorang pemuda menyampaikan hadis kepadaku. Wa qad taqaddama hadzal mithalu. Telah berlalu penyebutan contoh ini. Wa dzalika bi ayyaqula kullu wahidin minhum. Yaitu setiap dari mereka, dari para perawi itu mengatakan ketika menyampaikan hadis, amba'ani fulan, fulan menyampaikan hadis kepadaku. Qala amba'ani fulan ila nihayatis sanad. Demikian terus para perawinya ketika menyampaikan hadis memakai lafaz amba'ani. Amba'ani fulan, qala amba'ani fulan, qala amba'ani fulan, sampai ke nihayatus sanad, ke ujung dari sanad. Fa innana nusammi hadza musalsalan, maka kita namakan yang seperti ini sebagai hadis musalsal. Li anna ruwata ittafaqu fihi ala sighatin wahidatin fil ada'i, karena para perawinya bersepakat padanya di atas satu sighah tertentu ketika menyampaikan hadis. Wa mithluhu ma law ittafaqu ala sighatin sami'tu, yang semisal ini jika para perawi bersepakat untuk memakai lafaz sami'tu, sami'tu fulan qala sami'tu fulan qala sami'tu fulan, demikian seterusnya. Au qala, atau memakai lafaz qala, qala fulan qala fulan qala fulan, demikian. Au nahwu dzalik, atau yang semisalnya. Fa inna kulla hadza yusamma musalsalan, ini semuanya disebut sebagai hadis musalsal. Tapi syaratnya apa? Para perawinya bersepakat di atas ucapan tersebut. Ya. Boleh atau bisa jadi dengan lafaz amba'ani atau sami'tu atau qala atau yang semisalnya. Qala rahimahullahu taala wa qawluhu kadzaka qad haddatsanihi qa'ima au ba'da an haddatsi au ba'da an haddatsani tabassama. Begitu pula sungguh dia mengabarkan kepadaku sambil berdiri, atau setelah mengabarkan kepadaku ia tersenyum. Ya'ni, qala Syarih rahimahullah, ya'ni anna min suwari al-musalsali ay yaqula ar-rawi haddatsani fulanun qa'iman. Maksudnya, ini masih penyebutan contoh hadis musalsal. Di antara bentuk musalsal, di antara bentuk-bentuk musalsal adalah perawinya mengatakan ketika menyampaikan hadis, berkata haddatsani fulanun qa'iman, fulan menyampaikan hadis kepadaku dengan keadaan berdiri. Qala haddatsani fulanun qa'iman, qala haddatsani fulanun qa'iman, qala haddatsani fulanun qa'iman, wa hakadza ila nihayati sanad, demikian seterusnya. Para perawinya ketika menyampaikan hadis semuanya dalam keadaan berdiri sampai ke ujung dari sanad. Maka disebut sebagai hadis musalsal. Musalsal yang berkaitan dengan fi'il. Kondisi yaitu perbuatan perawinya ketika menyampaikan hadis. Wa mithluhu ma law qala. Yang semisal itu pula jika perawinya berkata ketika menyampaikan hadis, haddatsani fulanun wa huwa muttaji'un ala firasyhi. Fulan menyampaikan hadis kepadaku dalam keadaan dia berbaring di atas tempat tidurnya, di atas ranjangnya. Tsumma tafaqqar ruwatu ala mithli dzalika fa innahu yakunu musalsalan. Kemudian seluruh perawinya bersepakat di atas hal ini, maka yang demikian itu disebut sebagai hadis musalsal, karena para perawinya kondisinya sama semua ketika menyampaikan hadis dalam keadaan berbaring di atas ranjang atau tempat tidurnya. Wa min suwarihi ayyakula, di antara bentuk yang lain dari musalsal yaitu perawinya ketika menyampaikan hadis berkata haddatsani tsumma tabassama, menyampaikan hadis kepadaku kemudian tersenyum. Wa yastamirru dzalika fi jami'i sanad, yang demikian itu terus berlanjut di seluruh sanadnya, di seluruh mata rantai sanadnya. Para perawinya sama, habis menyampaikan hadis tersenyum. Walau anna ruwata ittafaqu fi riwayati hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kalau seandainya ada atau bahasanya para perawi bersepakat ketika meriwayatkan hadis Abu Hurairah. Ini beliau menyebutkan salah satu contoh. Fi qissatir rajul al-mujami' fi nahari Ramadhana. Hadis Abu Hurairah yang menyebutkan kisah tentang seorang pria yang mujami' di siang hari bulan Ramadhan. Itu menggauli keluarganya di siang hari bulan Ramadhan, yang mana itu adalah suatu pelanggaran, suatu dosa besar. Barang siapa yang melakukannya maka wajib membayar kafarah. Alladzi qala ba'da an atathu as-sadaqatu. Ketika pria tadi menyampaikan perbuatannya di hadapan Rasulullah, maka Rasulullah mewajibkan dia untuk membayar kafarah, yaitu dengan tahriru raqabah, memerdekakan budak. Kalau tidak mampu dengan saum atau siam syahraini mutatabi'ain, berpuasa 2 bulan berturut-turut, tapi dia juga tidak mampu. Kemudian diperintahkan untuk memberi makan 60 orang fakir miskin, ternyata dia tidak mampu juga. Maka kemudian Rasulullah memberikannya harta sedekah untuk dibagi-bagikan oleh pria tersebut kepada, atau untuk memberikan makan dengan sedekah tersebut kepada 60 orang fakir miskin. Tapi ternyata pria tadi bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, a'ala afqara minni?" Wahai Rasulullah, apakah sedekah ini diberikan kepada orang yang lebih fakir dariku? "Fawallahi ma baina labataiha ahlu baitin afqaru minni." Demi Allah, tidak ada di antara dua labatah, labataiha, labataiha ini dalam riwayat Bukhari disebutkan tafsirnya yuridu al-harratain. Yang disebut dengan labatain itu adalah harratain. Makna dari al-harratain itu adalah bentuk mutsanna dari harrah. Al-harratan itu bentuk mutsanna dari harrah. Harrah maknanya adalah ardun dzatu hijaratin sauda. Sebuah daerah yang memiliki batu-batu hitam. Wal madinatu baina harratain. Inilah kondisi kota Madinah. Karena kota Madinah itu diapit dengan dua dinding dari batu hitam. Sehingga disebut al-harratain. Dan di sini disebutkan, "Fawallahi ma baina labataiha." Demi Allah, tidak ada di antara dua batu hitam ini, yang dimaksud adalah kota Madinah. Demi Allah, tidak ada di dalam kota Madinah ini ahlu baitin afqaru minni. Ahl bait, keluarga yang lebih fakir dariku. Tidak ada orang yang lebih fakir dariku di kota Madinah ini. Fadhahikan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hatta badat nawajiduhu. Maka mendengar ucapan tersebut, Nabi pun tertawa. Fadhahikan Nabi. Nabi tertawa sampai tampak terlihat nawajidnya, yaitu gigi geraham yang paling belakang beliau. Nawajid bentuk jamak dari najid, yaitu gigi geraham yang paling belakang. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Al-Irbat Ibn Sariyah. Addu alaiha bin nawajid. Ya. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyina min ba'di. Addu alaiha bin nawajid. Gigitlah dengan gigi-gigi geraham kalian, yaitu gigi geraham yang paling belakang. Ini menunjukkan kondisi Rasulullah ketika tertawa, terkadang sampai terlihat gigi geraham beliau yang paling belakang. Qala rahimahullah, fasara kullu muhadditsin yadhaku idza wasala ila hadhil jumlah. Para perawi yang meriwayatkan hadis ini ketika menyampaikan hadis ini tertawa. Ketika menyampaikan kalimat ini, yaitu kalimat fadhahikan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hatta badat nawajiduhu. Para perawi yang menyampaikan hadis ini selalu tertawa ketika sampai pada jumlah ini. Hatta tabdua nawajiduhu, sampai terlihat gigi-gigi gerahamnya. Fanusammi hadza aidan musalsalan. Maka kita pun menamakan yang seperti ini dengan musalsal. Li'anna ruwata ittafaqu fihi ala halin wahidatin wa hiya ad-dhahik. Karena para perawinya bersepakat pada satu kondisi tertentu, yaitu kondisi tertawa ketika menyampaikan hadis. Qala rahimahullah, ma hiyal fa'idatu min ma'rifatil musalsal. Apakah faedah dari mempelajari hadis musalsal? Naqulu, maka kita katakan, inna ma'rifatal musalsali laha fawaidu hiya. Sesungguhnya ma'rifat pengetahuan tentang hadis musalsal memiliki beberapa faedah. Di antaranya, beliau sebutkan tiga di sini. Awalan, faedah yang pertama, huwa fil haqiqati fannun tarifun. Hadis musalsal, pembahasan hadis musalsal ini hakikatnya adalah sebuah fan, sebuah bidang, sebuah topik yang tarif. Tarif itu maknanya jarang. Atau di sesuatu yang langka. Sesuatu yang luar biasa. Menakjubkan. Haitsu innar ruwata yattafiquna fihi ala halin muayyanatin. Mengapa disebut demikian? Hadis musalsal ini termasuk fan yang tarif. Bab yang jarang atau bab yang di luar kebiasaan langka. Karena para perawinya bersepakat di atas satu kondisi. Padahal perawinya banyak, tapi sepakat pada satu kondisi. La siyama idza qala haddatsani wa huwa ala firasyihi naimun. Haddatsani wa huwa yatawaddau, haddatsani wa huwa ya'kulu, haddatsani tsumma tabassama, haddatsani tsumma baka. Terlebih lagi jika yang disebutkan dalam hadis musalsal itu seperti ini. Menyampaikan hadis kepadaku dalam keadaan dia berbaring tidur di atas ranjangnya. Menyampaikan hadis kepadaku dalam keadaan dia berwudu. Menyampaikan hadis kepadaku dalam keadaan dia makan. Menyampaikan hadis kepadaku kemudian tersenyum. Menyampaikan hadis kepadaku kemudian menangis. Fahadhil halatu tarifatun. Kondisi-kondisi ini tarifah. Jarang terjadi. Dan kalaupun terjadi, maka itu luar biasa. Di luar kebiasaan dan sangat langka. Wahiya ayyattafiqa arruwatu kulluhum ala halin wahidatin. Seluruh perawinya bersepakat di atas satu kondisi. Thanian, faedah yang kedua. Anna fi naqlihi musalsalan hakadha. Penyampaian atau penukilan hadis musalsal secara musalsal seperti ini, yaitu secara bersambung, hatta li darajati wasfi hali ar-rawi, yaitu secara bersambung berantai pada sanadnya ada kondisi satu sifat kondisi yang sama, hatta li darajati wasfi hali ar-rawi, sampai derajat atau tingkatan penyebutan sifat atau kondisi dari perawi. Fihi dalilun ala tamami dhabtir ruwati. Maka di dalamnya terdapat dalil yang menunjukkan kesempurnaan dhabt para perawinya. Wa anna ba'dahum qad dhabata hatta halir rawi hina rawahu. Dan bahwasanya sebagian mereka telah menjaga hadis yang diriwayatkan sampai dijaga pula kondisi para perawinya ketika meriwayatkan, yaitu diingat betul bagaimana kondisi perawi ketika menyampaikan hadis tersebut. Fahuwa yazidu al-haditha quwwatan. Maka yang seperti ini, periwayatan hadis yang seperti ini, periwayatan hadis yang didukung dengan penyebutan secara detail, secara rinci kondisi para perawi ketika meriwayatkan hadis, ini akan menambah hadis kekuatan. Ya, semakin menunjukkan kekuatan hadis tersebut. Salisan, faedah yang ketiga, annahu kana at-tasalsulu mimma yuqarribu ila Allahi sara fihi ziyadatan. Sara fihi ziyadatun, ziyadatu qurbatin wa ibadatin. Bahwasanya tasalsul yang mengandung perkara yang bisa mendekatkan kepada Allah, maka tasalsul tersebut bisa menjadi sebab bertambahnya qurbah, bertambahnya kedekatan kepada Allah dan bertambahnya ibadah. Mithlu ma fi hadithi Mu'adz bin Jabalin radhiyallahu anhu. Semisal yang terdapat pada hadith musalsal dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Yang sudah lewat ya. bahwasanya ketika Rasulullah menyampaikan hadis kepada Mu'ad, beliau mengatakan inni uhibbuka fala tada'anna dan seterusnya. Fayakun fakaunu kulli wahidin minar ruwati yaqulu lithani inni uhibbuka. Maka setiap perawi menyampaikan hadis kepada perawi yang setelahnya dengan menyebutkan kalimat ini, inni uhibbuka. Maka setiap perawi dari para perawi yang ada di dalam sanad hadis tersebut mengatakan kepada perawi yang setelahnya, inni uhibbuka. Kana hadza mimma yazidu fil iman. Maka yang demikian ini menambah keimanan, di antara hal-hal perkara yang bisa menambah keimanan. Wa yazidul insana qurbatan ilallahi ta'ala. Menambah bagi seorang hamba qurbah, kedekatan kepada Allah. Lianna min authaqi ural imani al-hubbu fillah wal-bughdu fillah. Karena sebagaimana yang kita ketahui, di antara tali keimanan yang paling authaq, yang paling kuat, paling kokoh adalah al-hubbu fillah, cinta karena Allah, wal-bughdu fillah, dan benci karena Allah, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang sahih. Min authaqi ural iman al-hubbu fillah wal-bughdu fillah. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang bi'idnillahi ta'ala. Wa sallallahu wa sallam wa barakala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.